Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Siddin, siapa saja para rasulul azmi? Taib. Nah, itu lima nabi ulul azmi dengan urutan keutamaan. Yang paling utama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Nabiullah Ibrahim. Setelahnya yang urutan ketiga Nabi Musa. Kemudian urutan yang keempat dan kelima khilaf mana yang didahulukan antara Nabiullah Nuh dan Isa alaihi wasallam. Dan semua para anbiya. Dan yang terdepannya adalah para ulul azmi minar rusul. Mereka menyeru kepada dua pokok utama yang kemarin kita bahas. Apa dua pokok utama tersebut? Indahnya Abu Abdul Bar, mentauhidkan Allah. Nah, dan yang kedua untuk mewujudkan persatuan umat atau menjadi umat yang satu. Nanti yang pertama tauhidullah dan yang kedua apa? Ijtima'ul kalimah, yaitu usaha untuk mempersatukan kalimah kaum muslimin sebagai umat yang satu, tidak berpecah belah. Dalil indak ya Muhammad. Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ini syahidnya. An aqimud din ay bit tauhid wa la tatafarraqu fi. Jangan kalian berselisih ibadahnya. Nah. Dan kemarin peringatan dari Syekh An-Najmi rahimahullahu taala tentang bid'ah apa? Bid'ah hizbiyah, yang merupakan bid'ah yang sangat berbahaya di zaman-zaman ini, ikhwani fillah, dari sekian banyak bid'ah. Kenapa? Karena hizbiyah ini memakan banyak korban dari mereka-mereka yang menisbahkan dirinya kepada sunnah. Dari mereka-mereka yang sejak awal dididik di atas pendidikan sunnah, mengetahui dakwah salafiyah, banyak yang terpeleset ke dalam bid'ah tahazzub, bid'ah hizbiyah. Oleh karena itulah Syekh rahimahullahu taala memberikan fokus kepada permasalahan ini dari sekian banyak bid'ah. Sampai beliau katakan wa min aqdamiha khataran fi hadzal zaman. Di antara yang paling besar bahayanya di zaman ini, na'am, ma tara'a 'ala sahatid da'wah min bid'ahil hizbiyyat wat tahazzub. Golongan-golongan berkelompok-kelompok yang masing-masing bangga dengan kelompoknya. Apa pengertian hizbiyah? Indak ya akhwan thayyib, hizbiyah itu apa? Tayyib, al-wala wal-barak dayyik, pemberian wala dan barak yang sempit. Yang penting adalah kelompoknya, golongannya. Mereka berikan wala walaupun di atas kebatilan. Dan sebaliknya, memberikan barakah kepada selain kelompoknya walaupun yang selain kelompoknya itu di atas kebenaran, tanpa memperhatikan dalil. Yang penting kelompok yang menjadi acuan dalam memberikan wala wal bara. Kita lanjutkan. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah, fa idza kanat hadhihi risalatu kullaha qad ajba'at ala hadain al-aslain kulluha فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرِّسَالَاتُ كُلُّهَا قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ وَأَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. Maka apabila risalah-risalah ini secara keseluruhan yang dibawa oleh para rasul, syariat yang dibawa oleh para rasul, semuanya bersatu pada dua pokok ini. Yang dimaksud dengan dua pokok ini apa tadi? Umar, tauhid dan persatuan umat di atas al-haq. Nah, apabila semua para rasul bersatu pada dua pokok ini, maka tentunya kedua perkara tersebut adalah perkara yang paling wajib dari sekian kewajiban-kewajiban yang ada, dan yang paling penting dari perkara-perkara penting yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Lihat, pada ayat ini juga tergabung dua pokok tersebut, kafaribillah. Sebenarnya umat ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepada aku. Di sini terdapat penetapan pokok yang pertama, tauhidullah, pada wa ana rabbukum fa'budun. Asalnya ikhwanifillah fa'buduni, ada ya-nya, kemudian dibuang litakhfif untuk memperingan, dan masih tetap harokatnya kasrah untuk menunjukkan bahwasanya adanya ya yang dihilangkan. Fa'buduni. Sedangkan pokok yang kedua, nah, istima'ul kalimah, yaitu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa fi suratil mu'minin, surat al-mu'minun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sungguhnya ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini juga terdapat penetapan dua pokok tadi, perintah untuk semata-mata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah untuk mentauhidkannya. Jadi ada tiga ayat ya khalifillah, diingat-ingat. Ayat di surat Asy-Syura, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ayat di surat Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dalam surat Al-Mu'minun, wa inna hadhihi, ada bedanya wahu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Qala wa qaddama Allahu 'azza wa jalla aqwaman biqaulihi fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah cela kaum-kaum yang mereka bercerai-berai dengan firman-Nya, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Maka tercerai-berailah perkara mereka, yaitu agama mereka, menjadi apa? Bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa-apa yang ada pada mereka. Fanatis golongan. Nah, fanatisme golongan ini yang menjadikan apa? Mereka tercerai-berai. Bukan fanatik terhadap al-haq, tapi yang menjadi patokan adalah golongan, sehingga masing-masing bangga dengan apa yang dimiliki oleh golongannya, tidak mau menerima kebenaran dari yang lain. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadza dhammul ahzabi wal hizbiyat. Maka pada dalil ini terdapat celaan bagi golongan-golongan dan hizb-hizb. Ya. Wal amru bi jam'il kalimah, dan sebaliknya padanya perintah untuk apa? untuk mempersatukan kalimah kaum muslimin tentunya apa di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kalau sekedar bersatu berkumpul ikhwan fillah tidak dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, pada hakikatnya ini bukan persatuan yang diinginkan. Wa adamu tafarruqi fid dini wa fi akhir suratil an'am innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dan padanya juga terdapat dalil tentang tidak bolehnya bercerai-berai di dalam agama ini. Dan di akhir surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi na'am tercerai-berai, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukanlah termasuk di antara golongan mereka sedikit pun. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari golongan-golongan tersebut. Innama amruhum ila Allah, hanyalah perkara mereka itu kembali kepada Allah, summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar mereka kepada mereka, diberitahu kepada mereka tentang apa-apa yang dulu telah mereka lakukan. Fafi hadza wa'dun 'azimun lidu'at at-tafarruqi wa hum ashabul hizbiyat. Maka pada dalil ini terdapat ancaman yang besar untuk dai-dai perpecahan. Dan doa tafarruq apabila dai-dai perpecahan, mereka-mereka yang menyeru kepada perpecahan adalah para penyeru kebatilan, penyeru kepada bid'ah, penyeru kepada hizbiyah. Ini semuanya doa tafarruq. Adapun para dai ahli sunnah salafiyun, pada hakikatnya mereka adalah penyeru kepada persatuan. Akan tetapi syaitan membolak-balikkan pemahaman manusia. Sebagaimana hal ini diperingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana? Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab singgung permasalahan ini? Faiz. Nah, dalam al-usul sittah. Ya, bedakan dengan sittatul mawadhi. Al-usul sittah. Di antaranya pokok ini. Dan ini memang kita rasakan alhamdulillah. Ahli sunnah wal jamaah salafiyun yang mereka menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dianggap apa? Suka memecah belah. Tapi para hizbiyun, ikhwanul muslimin, jamaah tabligh dikatakan mereka orang-orang yang mengajak bersatu. Na'udzubillahi minal jahli wal dhalal. Padahal tidak ada yang jujur dalam menyeru kepada persatuan kecuali ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimahullah, fa bi hadza wa'dun 'azimun li du'ati at-tafarruqi wa hum ashabul hizbiyat. Maka pada dalil ini terdapat ancaman yang besar untuk para penyeru perpecahan, dan mereka itu adalah para pengikut hizbiyah-hizbiyah yang ada. La siyama waqad barra Allahu rasulahu minhum. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan rasulnya dari apa? Dari kelompok-kelompok tersebut. Dalam artian Rasulullah bukan merupakan bagian dari mereka sama sekali. Kalau rasul bukan bagian dari mereka, nah, menunjukkan jauhnya mereka dari kebenaran. Fi qawlihi lasta minhum fi syai', pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, engkau bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Wa ala hadza falna'lam anna hadhihi al-hizbiyat kullaha da'un wa dhalal. Dan dibangun di atas perkara ini, fal na'lam, maka hendaknya kita ketahui anna hadhihi al-hizbiyati kullaha ta'un wa dhalal, bahwasanya semua hizbiyah-hizbiyah ini adalah penyakit dan kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk berkelompok-kelompok. Hendaknya menjadi satu kelompok saja, yaitu Hizbullah. Kelompok Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Islam secara keseluruhan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ala inna hizballahi humul muflihun." Golongan Allah Subhanahu wa taala saja yang menang, yang mereka akan sukses. Wa annan najata bittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin wa amali sahabati min ba'dihim. Dan bahwasanya keselamatan itu adalah dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnah para khulafaur rasyidin dan amalan para sahabat setelah mereka. Ini kesimpulan yang hendaknya kita pegang erat-erat, afanibillah. Bukan dengan mengikuti kelompok-kelompok tersebut, tapi mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para khulafaur rasyidun dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan hendaknya dijelaskan kepada umat, afanibillah, bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, mereka bukanlah kelompok tersendiri, tapi itulah Islam. Karena kebanyakan manusia menganggap itu adalah kelompok, sebagaimana mereka berkelompok juga. Tidak. Itulah Islam. Ahli sunnah wal jamaah itulah Islam, yang hendaknya kita semua wajib untuk berpegang teguh di atasnya. Nah, maka kalau ketika berbicara dengan awamun nas, kamu kelompok apa, dan seterusnya, jelaskan bahwasanya hakikat manhaj salafiyah bukanlah menyeru kepada berkelompok-kelompok, tapi menyeru untuk kembali kepada Islam yang murni. Islam yang murni sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hizbiyah ikhwanillah memang penyakit yang sangat berbahaya di zaman ini. Oleh karena itulah para ulama kita betul-betul memperingatkan umat dari penyakit tersebut. Dan menasihatkan kepada para talabatul ilm untuk berhati-hati dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Maqtal Syekh Jamilur Rahman, qala hadha wa inni ansahul ulama wa du'ah ila Allah min ahli sunnah an yajiddu wa yajtahidu fit tahdhir min al-hizbiyah al-mash'umah allati faraqat syamlal muslimin. Demikian. Dan sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada para ulama dan para da'i ilallah dari kalangan ahli sunnah untuk betul-betul bersungguh-sungguh, serius dan bersungguh-sungguh dalam memberikan peringatan dari hizbiyah yang sangat buruk itu, yang telah memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa yakunu tahdhiru 'alal istimrar, dan hendaknya peringatan dari hizbiyah-hizbiyah yang ada itu terus-menerus. Lianna amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dimah, dikarenakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang terus-menerus, dan Rasulullah mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus. As'alullaha an yuwaffiqahum lidzalik innahu 'ala kulli syai'in qadir. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada mereka, kepada para dai ahli sunnah, para talabatul ilm, terlebih lagi para ulama, agar Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menegakkan perkara yang penting ini, sungguhnya dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan di sisi yang lain, khalifillah, juga seruan kepada ahli sunnah untuk menjauhi perpecahan yang merupakan ciri khas ahli bidah. Ciri khas ahli bidah adalah perpecahan. Maka jangan kita meniru mereka. Ahli sunnah memiliki prinsip yang sangat jelas. Kapan saja terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi ikhtilaf, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Selesai. Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam tatkala menafsirkan ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Beliau katakan wal furqah min akhassi awsafil mubtadi'ah. Ini al-furqah min akhassi awsafil mubtadi'ah. Perpecahan itu termasuk di antara apa? Sifat-sifat khusus bagi ahli bidah. Sifat khusus bagi ahli bidah itu apa tadi? Apa Umar? Perhatikan, jangan perhatikan Ahmad. Hah? Perhatikan nanti nyarinya. Al-furqah, perpecahan. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan wal bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ah. Kebid'ahan itu bergandengan dengan perpecahan, mesti. Sebagaimana sunnah itu bergandengan dengan al-jama'ah. Bayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sehingga dikatakan ahlu sunnah wal jama'ah. Kenapa? Karena sunnah itu bergandengan dengan apa? Al jama'ah. Nah, karena itulah kapan saja seorang menisbahkan kepada sunnah, kok masih saja berpecah belah, mesti ada di sana kelemahan dalam dia berpegang teguh dengan sunnah, atau ada kekeliruan, ada maksiat padanya, atau bahkan ada kebid'ahan waliyahubillah. Karena sunnah bergandengannya dengan al-jama'ah, sebagaimana al-bid'ah bergandengannya dengan al-furqah. Sehingga dikatakan ahlul bid'ati wal-furqah. Nah, ahlul bid'ah wal-furqah. Nah, karena itulah para ulama enggan untuk menyebut jama'ah atau tabligh dengan penamaan jama'ah, karena mereka bukan jamaah tapi firqah. Ya, firqatut tabliq. Naam, firqatut tabliq. Naam. Ini poin yang dibawakan oleh Syekh Anas bin rahimahullahu taala berhubungan dengan tanbih beliau tentang masalah bid'ah hizbiyah. Dan mengenai pembahasan bid'ah yang lain, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang ketika membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Ini juga fakrah atau kalimat yang penting untuk kita betul-betul kokoh di atasnya, fanifillah, karena banyak muncul syubhat-syubhat seputar apa? Seputar perkara ini. Dari orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Sehingga diharapkan para ahli sunnati wal jamaah, para salafiyun, betul-betul memahami dengan baik. Jangan sekedar na'am pokoknya. Pokoknya itu bid'ah. Pokoknya semua bid'ah itu sesat. Nah, itu khair, tapi hendaknya mampu untuk menguraikan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh para ahli bid'ah. Na'udzubillahi minal bid'ai wadh-dhalal wa nas'alullaha al-'afiyata was-salama. Alhamdulillah.